بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما، آمين اللهم آمين. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب صافي الهنية وهبي غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب صافي الهنية وهب يا غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب صافي الهنية وهب يا غني. الحمد لله، limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali lagi kita berkumpul bersama di dalam kajian kitab adab. Ya, insyaallah kajian demi kajian yang sudah kita bahas, kita uraikan, kita jabarkan daripada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga daripada akhlak-akhlak beliau. Bagaimana tata cara makan yang beliau ajarkan kepada kita semua, mudah-mudahan dapat kita praktekkan, dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya bani Adam. Berarti Allah berseru kepada kita semua, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kata Allah, hai kalian anak cucu Adam, ambillah, pakailah pakaianmu, kata Allah, yang indah. Kita disuruh berhias, pakai baju yang cakep. Kalau mau ke mana? Kalau mau ke masjid. Kalau kita hendak ibadah. Kalau kita mau ke majelis. Kalau kita mau hadir di tempat yang baik, artinya berarti kapan kita ini sebetulnya disuruh berhias, kapan kita ini sebetulnya disuruh pakai pakaian yang sopan dan lain sebagainya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita suruh ambil pakaian-pakaian indah kita kapan? Setiap kita mau masukin masjid. Inda kulli masjid. Kulu washrabu, kata Allah bilang, wa kulu washrabu. Kita disuruh makan dan minum. Wala tusrifu. Kita disuruh makan dan minum, tapi kuncinya apa? Wala tusrifu. Jangan berlebihan. Kita disuruh sama Allah makan, minum. Artinya, makan dan minum yang kita lakukan dalam keseharian, ini merupakan ibadah. Kita minum, ibadah. Kita makan, ibadah. Tetapi Allah berpesan, wala tusrifu. Jangan berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan, apa kata Allah? Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya dia Allah gak suka sama orang yang berlebihan. Berlebihan. Berarti kalau kita doyan sesuatu, gak cukup satu. Maunya banyak. Maunya lebih. Kalau nasi, ibaratnya makan sepiring kurang. Maunya lebih. Walaupun ternyata memang perutnya kadarnya besar. Memang kata takarannya dia sepiring kurang. Ibaratnya gitu. Tapi ingat, sesuatu yang berlebihan dipesenin sama Allah, Allah gak suka. Nanti kita di sini belajar daripada adab-adab yang Rasulullah uraikan sama kita, ajarkan sama kita, tuntun kita. Selain daripada kita mengamalkannya, kita juga harus ingat pedoman utamanya. Pedoman utama, makan, minum, berarti perintah. Tapi jangan berlebihan. Pedoman kedua, pedoman selanjutnya, Allah SWT berfirman, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Hai kalian manusia, makan makanan yang ada di bumi ini, kata Allah, yang halal, yang tayyib. Itu pedoman kedua. Apa setelah kita disuruh makan jangan berlebihan? Ambil dari yang ada di muka bumi ini, pilihannya halal sama thayyib. Jadi kalau udah halal, aman. Kedua, pilih yang thayyib. Jangan makan kalau kita udah tahu ini makanan gak bagus. Makanan udah hampir basi, bawaan sayang, nah, makan aja. Gak dipikirin kalau itu ternyata tidaklah thayyib. Apalagi kemudian Oh, makanannya punya dampak. Dampaknya apa? Ini bisa bikin orang gulanya naik. Berarti nggak tayyib buat dia. Dampaknya apa? Orang lagi sakit, dilarang makan sesuatu makanan tertentu, tapi dia bilang nggak perlu dipantang. Semuanya kan halal. Nah, ini paham yang berbeda. Ini paham menyesatkan. Gak boleh begitu karena pesannya Allah thayyib. Yang baik kata Allah. Maka kalau ada orang punya penyakit tertentu dilarang makan makanan tertentu, lalu dia bilang semua kan halal, apa aja boleh dimakan. Nah, ini bisa jadi paham yang salah. Ini bukan tentang semuanya halal, tapi setelah halal ada lagi tuntunan Allah thayyib. Kalau kita makan makanan yang halal tapi nggak thayyib, nggak ada gunanya. Nggak ada manfaatnya. Karena Allah minta thayyib halal. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Di sini Allah mengaitkan bahwa berarti urusan makanan pun ada campur tangannya setan. Kan? Karena di dalam makanan kita itu jika tak terjaga, maka akan ikut andil campur tangan syaitan. Syaitan yang akan andil campur tangan di situ. Apa? Yang akan dirusak halalnya. Setan ikut di situ. Udah kalau mau makan jangan mikirin halal. Makan aja selagi suka. Orang dikit doang. Bahkan di zaman sekarang, minuman yang jelas-jelas haram bisa berubah menjadi tidak haram. Dengan apa? Dengan fahamnya orang yang sesat menyatakan yang haram itu kalau memabukkan. Kalau sedikit nggak memabukkan boleh. Gitu. Yang sedikit nggak apa-apa sedikit nggak mabukin nggak bikin pusing boleh. Yang nggak boleh itu kalau sampai mabok katanya. Kenapa? Iya, soalnya kan yang dilarang itu memabukkan. Al-khamru artinya apa? Memabukkan. Alkohol padahal, nah, tapi di sini masuk kadarnya. Ini makanan kue-kue yang dijual sekarang itu ada ramnya. Ramnya betul ya? Rum, apa? Ada ramnya tuh. Kalau kita makan ner-ner-ner rasanya. Orang yang makan kuenya mabok gak? Gak mabuk. Boleh gak dimakan kuenya? Maka kita kembali ke hukumnya sekarang. Hukumnya dibilang apa? Segala sesuatu yang banyaknya haram, maka sedikitnya pun haram. Ini kaidah fikihnya. Segala sesuatu yang banyaknya haram, maka sedikitnya pun haram. Berarti kalau ada orang bikin kue, ngasihnya cuma sesendok teh, sesuatu kadar yang kalau dimakan banyak menjadi haram, maka hukum sedikitnya pun jadi ikutan haram. Berarti mau dia banyak, mau dia sedikit, haram ya haram. Haram ya haram. Taruh di kue. Bikin orang, kenapa pakai ram? Biar enak. Biar lebih gimana gitu. Biar lebih empuk atau apalah alasannya. Saya nggak paham, bukan tukang kue. Gitu ya. Tapi apa di balik itu? Haram. Setan enggak sampai di situ. Wah. Dilihat orang-orang doyan daging nih. Orang-orang suka steak. Gimana nih caranya? Steak dibikinnya pakai wine. Dibikinnya pakai anggur. Makanannya memang steak. Dari kasat mata terlihat hanya daging. Enggak ada dilihat kelihatan di situ ada wine-nya atau apa. Enggak ada kelihatan ada anggurnya atau apa. Enggak ada. Tapi ternyata proses dia menggoreng, di situ dicampurkan wine-nya. Orang yang makan steak itu mabuk tidak kira-kira? Maka kembali ke hukum wine itu sendiri. Wine haram. Mau dia banyak, mau dia sedikit. Haram ya haram. Kalau udah haram, mau dia banyak, mau dia sedikit, walaupun hanya setetes, maka dia hukumnya haram. Kenapa Allah kaitkan setan? Nah, orang sekarang kalau udah perkara halal, itu dia punya kewaspadaannya menurun. Nah, kalau urusan makanan halal, turun untuk kewaspadaannya. Karena apa kewaspadaannya turun? Setan ikut campur tangan. Kata setan dikit mah nggak apa-apa. Orang kamu nggak mabuk, diajak ngomong nyambung, katanya. Subhanallah, halal ikut campur tangan setan. Thayyib, begitu juga. Apa dampaknya? Semakin banyak orang yang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, makanan yang tidak baik, maka apa yang dampak yang terasa oleh kita? Tubuh kita malas ibadah. Bagaimana tidak campur tangan setan di sini? Setiap kita makan makanan asupan yang baik, maka baik pula mood kita hari itu. Katanya kalau kata Zaidul Akbar itu suka ngomong, ngomongin makanan, wajah kamu itu menandakan dalam perutmu. Makin bagus perut kamu, makanannya wajahmu makin bagus. Tapi makin kotor yang kamu makan dalam perutmu, maka juga akan terpancar dari wajahmu kotornya. Kelihatan mukanya murung, butek, sumpek. Sepet dilihat. Asam gak enak dilihat. Ya ternyata perutnya gak sehat. Gitu, kelihatan. Nah, moodnya orang, kalau kata dia bilang, tergantung sama makanannya. Subhanallah. Tapi kalau dilihat-lihat, memang kenyataan begitu adanya. Kalau kita makan baik, makan benar, mood kita seharian itu baik. Tapi kalau kita udah makan yang ngaco, makanan kita yang nggak benar, hari itu kita pun akan melakukan perbuatan yang nggak benar. Karena itu Nabi yang bilang, man akalal halal, ata'at jawarihahu syam. Apa? Siapa dari kita yang makan makanan halal, makanan thayyib, makanan bagus, kata Nabi SAW, maka hari itu tubuhnya otomatis. Ini bukan lagi jadi ringan, tapi otomatis. Ini hukum sistem. Sistem tubuh, lalu kemudian mencerna menjadi apa? Menjadi tubuh energetik. Energetiknya untuk apa? Taat sama Allah. Otomatis. Tapi siapa dari kita yang makan makanan haram? Asad jawarihahu sya'am abba. Tubuhnya otomatis juga. Apa otomatis sistem yang terbentuk? Sistem tubuh membentuk maksiat. Tinggalin sholat, berat ibadah. Dengerin tausiah gak nyambung. Gitu, ngomong bengong aja. Gitu. Tapi ngambang nih ya. Bengong aja dia, pikirannya kemana-mana gitu. Ngelamun aja. Ada yang salah apa? Bukan masalah hidup sebetulnya. Boleh jadi masalahnya sederhana. Pola makan. Pola makannya salah. Bisa jadi itu bukan tekanan hidup. Ini orang kenapa yang ngelamun terus ya? Ini orang kenapa ya moodnya hari ini kok gak baik ya? Oh, bisa jadi bukan karena masalah hidup itu. Bisa jadi makannya yang salah. Karena itu ternyata sistem tubuh yang Nabi SAW telah katakan kepada kita. Masya Allah ya. Itu makanya jangan sampai ada dari kita yang menganggap remeh, yang menganggap ini hal biasa-biasa saja. Makanya kita bahas kitab Adabut Ta'am, adabnya makan ini, sampai pertemuan demi pertemuan. Saya nggak tahu ini udah pertemuan yang keberapa kita ngomongin makanan. Pertemuan demi pertemuan, bayangkan saja. Iya, karena sistem tubuh kita terpengaruh sekali dengan pola makan kita, maka kalau ada dari kita yang kepengen taatnya rajin, ibadahnya rajin, mengerjakan kebaikannya rajin, terpanggil untuk terus mengerjakan ketaatan dan seterusnya, itu kata Nabi yang diperbaiki pola makannya. Maka kalau ada dari kita yang ngerasa, kenapa saya lemah ibadah? Kenapa saya hari-hari murung? Kenapa saya hari-hari itu seolah tak bergairah? Boleh jadi juga ada yang salah dari makanan yang kamu makan. Ini Nabi Muhammad SAW yang berkata, "Taib." Maka kita masuk ke nomor 40. Betul ya? Nomor 40 Setelah kemarin kita bahas di nomor sebelum 40 itu perkara tentang dilarangnya kita meniup makanan. Ya, kita udah bahas kemarin ya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bih wa bi ulumi fid dharaini amin. Radiyallahu anna wa ankum wa an sayyidil umma ajma'in. Nomor 40, tidak mencampur menjadi satu atas dua jenis makanan yang berbeda-beda yang disediakan untuk seluruh tamu. Jadi kalau makan itu adabnya enggak mencampur. Kalau disuguhin asinan, makan asinan dulu. Jangan asinan ditemenin risol. Ibaratnya gitu. Jangan kamu campur dua jenis makanan menjadi satu. Tapi etika adabnya yang baik, makan satu-satu. Berarti kita ini dianjurkan untuk mencoba setiap jenis makanan, walaupun sedikit, tapi tidak mengkombain. Tidak dicampur. Oh, tamu nyuguhin, ini ada risol, ini ada pastel, ini ada kue. Oke, ternyata tamunya dermawan sekali. Gak mungkin nih semua dicobain. Kita cobain yang kita mau coba dulu. Kalau diambil di piring nih, disediain piring. Ambilnya risol dulu. Kenapa? Itu dampaknya boleh jadi kalau kita udah keburu ngambil dua, dua-duanya habis. Kenyang gak kenyang, udah ngambil risol sama pastel nih. Itu biarpun kenyang, kita gak enak. Masa nyisain di piring? Akhirnya kita paksa diri kita makan. Tapi kalau kita makannya satu dulu, ternyata space-nya sudah cukup, kita barangkali udah gak nyolek yang lainnya. Gitu kan? Itu adabnya. Nah, tapi ustazah pengen semua. Nah, ini pengen cobain, itu pengen cobain. Nah, ini kalau kepengen semua, pastelnya dibagi dua, diberikan teman sebelahnya. Kamu jangan ngambil, saya aja yang ngambil. Bisa kan diatur seperti itu. Bukan berarti karena diri yang kepengen semua, akhirnya sampai memaksakan batas limit perut yang ada, space-nya semua mau dimasukin ke dalam. Hidangan dari ujung ke ujung yang disuguhkan, kalau bisa semuanya dipengen masukin. Kenapa? Ada orang yang kayak gitu. Namanya lapar mata. Bukan lapar perut itu. Lapar mata. Matanya yang lapar. Lihat ini mau, lihat itu mau gitu. Padahal kebutuhan perutnya tidak sebanyak dengan apa yang diinginkan oleh matanya. Perutnya biasa aja. Jadi itu tidak mencampur menjadi satu atas dua jenis makanan. Pilih satu-satu. Pilih satu-satu. Begitu juga sepatutnya kalau kita makan nasi. Ibu perhatikan. Kalau kita makan nasi Arab, pernah ada yang makan nasi Arab? Pernah ya, nasi Arab nasinya sudah berwarna ya, nasinya sudah ada rasa. Ketemunya lauknya apa, Bu? Kambing atau ayam? Satu menu enggak itu? Satu. Kalau mau kambing, kambing. Kalau mau ayam, ayam. Kan gitu. Bukan dijadi satu. Ketemu menu lain enggak? Ada enggak menu lain? Enggak ada. Ada makanan, dia jual makanan yang lain. Ikan ada, ikan. Mau ikan ada. Dia punya kuah, tapi bukan itu dijadikan satu dalam makanannya. Kuah, konsepnya orang Arab punya biasa, kebiasaan untuk ngirup. Begitu aja. Nggak lebih dari itu. Untuk ngirup. Satu aja. Tapi kalau kita Indonesia ini kaya kuliner. Satu piring kita itu, ya, ada kangkung, ada ayam, ada ikan asin, ada sambal, ada lalap lagi boleh jadi. Belum tempe sama tahu. Kaya banget. Lihat sepiring makanan kita tuh isinya berapa. Ada berapa banyak tuh. Kita kadang-kadang. Ya, bukan berarti tidak boleh, tapi ini dari sisi adabnya. Artinya kalau kamu mau cobain, ambil ayam, coba ayam, oh begini rasanya, ayamnya habis baru ngambil lauk yang lain. Gitu. Patutnya gitu ya. Patutnya gitu. Biasa, oh ayam di sini ayam ketemunya sama kangkung misalnya. Ayam ketemunya sama kuah atau apalah sayuran tumisan lain. Baik, ambil gitu. Tapi jangan semua dihidangkan. Ini kalau lagi ada menunya ikan, ada menunya ayam, ada menunya juga daging barangkali. Pengen nyobain semua. Ikan dicomot, daging dicomot. Biarpun sedikit-sedikit nyobain semua katanya. Tapi ternyata bukan dari adabnya. Bukan dari adabnya. Makanya yang penerap ini siapa semua? Orang Barat. Orang Barat, ibu pernah lihat dia punya makanan itu berapa isinya? Satu menu atau berapa menu dalam satu piringnya? Satu aja. Satu. Kalau kita mau berpindah, namanya udah beda lagi. Beda piringnya, beda stepnya. Udah. Sebelum makan berat, apa namanya tuh? Itulah bahasanya orang Barat, saya nggak tahu. Gitu. Menu pembuka, habis menu pembuka ketemu lagi menu apanya. Dari situ, itu satu-satu. Bukan disuguhkan dalam satu waktu. Kemudian nyomot sana. Nah ini jadi pelajaran bagi kita umat Islam. Karena kadang-kadang kita ini makin disajikan, makin keinginannya meningkat. Tapi kalau sajiannya sedikit, rasa inginnya juga sedikit sebetulnya. Kalau kita yang menyajikan makanan kita itu sederhana, perut kita akan terbiasa dengan makanan yang sederhana. Artinya nggak banyak maunya. Tapi kalau dari biasa, dari kecil atau udah biasa, memang mengisi meja makan itu dengan hidangan beraneka ragam, nah kita memanjakan perut kita termasuk mata kita dan hawa nafsu kita. Kemarin alhamdulillah yang ikut ya di kajian kita Burdah Al-Madi, kebetulan yang diselenggarakan oleh SC di mana teater itu CGF, di situ kita ngebahas tentang nafsu, betapa nafsu itu mendapatkan energi, kekuatan, tenaga yang semakin bertambah saat kita makan makanan yang sampai membuat perut kita kenyang. Nah, begitu kita kenyang, wah dia energinya bukan main, luar biasa. Itu hawa nafsu, subhanallah. Jadi jangan diikutin. Hawa nafsu kita tuh yang mau macam-macam, jangan. Sebetulnya karena kebutuhan perut kita tuh nggak sebanyak mata kita punya pengen. Perut kita nggak bakalan nerima itu, ya. Jadi biasain dia cuma ngelihatnya menu nggak terlalu banyak. Yang penting inti makanan sehat ada di meja kita. Yang penting itu. Kemudian adab selanjutnya, adab ke-41. Jika ingin mengeluarkan makanan dari mulutnya. Ini kita sering kali. Ada yang ketelan duri, oh ya, tulang. Barangkali batu di tengah-tengah makan, ada sesuatu. Itu kalau yang jelas-jelas makanan yang harus dikeluarin gitu. Maka keluarkan dengan tangan kiri. Ini adab. Kayak kita makan korma, Bu. Makan kormanya ngambil pakai tangan kanan. Tapi begitu mau keluarin bijinya, maka yang ngeluarin biji itu kita nyiapinnya tangan kiri buat nampungnya. Bukan tangan kanan lagi. Tangan kanan dia tetap steril, dia tetap bersih. Tapi buat ngebuang, taruh ini tangan kiri. Ngebuang batu, kotoran yang ada dari mulut, tangan kiri jangan menghadap ke arah makanan yang sedang dihidangkan. Apalagi zamannya pandemi begini. Zamannya orang parno ya, kalau makan rame-rame, saling hadap-hadapan, tahu-tahu dia ngeluarin makanan, depannya ada hidangan. Bukan piring dia doang itu. Ada piring orang lain. Maka dia harus alihkan wajahnya. Itu adabnya. Mau pandemi, nggak pandemi. Adabnya dijaga. Jadi ibu-ibu juga kalau seandainya mampir ke rumah orang, ya apalagi di masa-masa sekarang begini, tahu-tahu ada orang yang memang sajiannya tuh diserba ditutupin sama dia. Tutupin TV. isu tutupin apa, jangan tersinggung. Kitanya nggak usah tersinggung, kitanya nerima aja udah. Kenapa? Ya karena pandemi, orang fahamin. Tapi kalau dari sisi adab, ini berkenaan dengan urusan kalau ngeluarin makanan dari mulut. Kalau ada kotoran, ada sesuatu, kebetulan makan kita nggak selera, makan nggak enak ternyata rasanya, mau ngeluarin, keluarin. Tapi adabnya jangan ngadep ke arah makanan, keluarkan dengan tangan kiri. Tangan kiri yang siap. Itu adabnya. Jadi kalau untuk masukin makanan, iya adalah tangan kanan, tapi kalau untuk ngebuang makanan, ya, atau apapun sisa, ataupun tulang, dan lain sebagainya, itu tangan kiri kita yang bekerja. Nah ini nih Bu, kadang-kadang juga saya mau kasih tambahan kutipan. Sering kali terjadi kalau makan bersama-sama, namanya orang kalau lagi makan tuh apa ya, lupa diri, suka hilaf, lagi nafsu, pengen nambah. Nambah apa nih? Tahu, nambah kuah, kayak nambah lauk kah? Atau nambah sayur kah? Ingat Bu, tangan yang kotor itu ingat. Jangan tangan kita yang kotor itu, yang sudah masuk ke mulut kita, dipegang sendok untuk ngambil lauk-pauk. Saya seringkali gak jadi makan, di luar sana, gak jadi makan, gak ngeliat, ini gimana ngambilin sendoknya pada kotor. Kita mau ngambil lauk gak jadi gara-gara sendoknya dipegang sama orang yang tangannya kotor habis dia gunakan untuk makan masuk ke mulutnya dia. Ini harus dipikirkan karena ini sering kali terjadi. Orang gak peka. Makan-makan lahap, dia gak peduliin tuh orang-orang di sekitarnya. Harusnya etikanya, ini tangan kiri ada fungsinya juga. Kan kita diperintahkan sama Nabi, jangan masukin makanan dengan tangan kiri. Ngambil makanan buat ngebantu kita makan, pakai tangan kiri. Artinya tangan yang bersih. Makanya kalau makan, Nabi kan pesan berkali-kali, tangan kiri gak boleh ngikut. Ini ada orang makan pakai tangan, sedep banget, tangan kiri ngikut. Tangan kiri ikut milihin apa, ikut ngambilin apa, maka yang kotor tangan dua-duanya. Kalau kita belajar caranya barat tangan kanan kiri kerja dua-duanya. Dan itu gak boleh. Bahkan barat ngajarin setik motongnya pakai tangan kiri, makannya tangan kiri kalau di barat. Sangat bertentangan dengan Islam. Sangat bertentangan dengan Islam. Ini jadi note, jadi catatan penting. Jangan kita gara-gara makan arah-arahnya mereka, mau normanya Islam malah tertinggal. Saya walaupun makan steak, pasti terbalik. Pisaunya di kiri, garpunya di kanan. Karena yang akan kita pakai makan adalah si garpu. Wah salah, table manner-nya nggak gitu. Masa bodoh? Table manner urusan dunia, ini urusan agama. Atau kalaupun kamu mau tetap menjaga harga dirimu di mata orang, agar tidak terlihat bodoh dan lain sebagainya, oke, katakan kamu gunakan itu garpu atau pisau, ini garpunya di kiri, pisaunya di mana, di kanan, tapi tidak menyendok, kecuali kau letakkan dulu terlebih dahulu dia punya pisau, kau comot atau ambil yang kau masukkan ke dalam mulut dengan tangan kananmu. Udah, gitu aja yang paling penting. Itu apa paling pantang. Karena Nabi melarang kita melibatkan tangan kiri kita ini untuk ikut makan. Jadi kalau cuma untuk bantuan, masih gak apa-apa. Untuk bantuan, ngebantuin, salah satunya ngambil lauk. Sendok yang kita genggam kalau makan bersama, walaupun di tengah-tengah keluarga kita, ajarin anak-anak kita dari sekarang. Walaupun di depan suami, walaupun isinya hanya keluarga inti, gak semua orang merasa aman. Barangkali baik-baik aja. Ada orang begitu, gak ngerasa, belum tentu dia kira itu, apa namanya, tangan dia yang kotor. Tapi saya pribadi aja, kalau ada sendok di makanan kecelup, Berarti kan gak kotor kan? Kecelup sama makanan itu sendiri. Saya tetap gak akan colek. Gitu. Karena saya kalau makan pasti yang kena kotor tangan kanan. Tangan kiri gak ngikut. Jadi kalau mau ngambil apa-apa kan pasti ada fungsi nih tangan. Kalau sendoknya udah kotor, ya kotor juga nih tangan, ikut gak jadi makan. Bisa jadi gak jadi ngambil. Nah ini jadi catatan penting. Karena saya pernah mengalami hal itu beberapa kali. Nah ini perlu dihimbaukan kepada orang-orang kalau makan bersama di restoran ataupun kita sedang diundang orang makan, itu biasakan tangan kirimu tetap bersih dan jadikan yang bersih itu untuk mengambil lauk pauk yang ada. Bukan dengan tangan yang kotor, ikut makannya di situ, ngambil lauknya juga di situ, bikin orang lain barangkali yang lain untuk mengambil makanan, urung. Nggak jadi. Gara-gara dia merasa jijik. Nah, ini adab salah satunya. Jadi keluarin makanan dengan tangan kiri, begitu juga kalau kita mau ngambil makanan yang sifatnya kalau kita ternyata makannya dengan tangan, ya bukan dengan sendok, biasakan yang diambil itu dengan tangan bersih, jangan sampai orang lain merasa geli, jijik dengan apa yang kita buat. Kemudian setelah itu yang ke-42, tidak memaksa tamu untuk makan di atas kemampuannya. Nah, ini sering banget nih. Apalagi umi-umi, ibu-ibu. Kalau udah ada tamu, ya suka dia yang nyajiin itu loh. Piringnya orang, dia yang ngambilin. Nah, udah mati kutu gitu. Ada diambilin, ngabisinnya bingung, nggak ngabisinnya bingung. Aduh, ya saya belum apa, bingung kalau udah begitu. Tapi ternyata lihat adabnya. Tidak memaksa tamu untuk makan di atas kemampuannya. Kalau tamunya bilang, kenyang, cukup, jangan paksa. Karena barangkali kata kenyang itu penolakan halus. Tahu, nggak suka dia sama makanan. Tapi nggak mungkin dong ngomong. Maafin, kenyang, perutnya udah gak kuat, ibaratnya. Jangan dipaksa. Ini gak aku cobain, ini enak banget. Nah, kalau udah ngomong enak banget, bingung nih kita. Apalagi itu yang kita gak doyan, dia bilang enak banget. Kita gak doyan, dia ngomong enak. Gimana nolaknya? Mau gak mau deh kita makan. Kita comot. Tapi apakah itu bagian daripada adab? Ada orang merasa dirinya begitu apa ya namanya welcome, begitu gembira menyambut datangnya tamu, sampai terkadang kita nih juga nggak tahu tamu tuh yang disuguhkan senangnya apa, sukanya apa gitu kan? Ada paksa, ayo makan makan, ya Allah itunya nggak dicolek, ayo dong diambil diambil gitu. Padahal kita nih tugasnya menyuguhkan. Mempersilahkan. Tamu silahkan memilih dia maunya apa. Bukan urusan kita lagi yang memaksa. Makan ya, ini ya, enggak. Udah kita nyajiin, sediain. Waktunya makan, ayo makan, diajakin. Ayo silahkan makan yang senang, yang mana ambil, yang doyan, makan. Udah selebihnya berikan dia kebebasan memilih makanan yang dia suka. Kalau dia ternyata berhenti, udah cukup, dia ngerasa dirinya udah kenyang, barangkali mau tawarin lagi, ayo dong dicobain lagi. Pasti dia akan jawab, maafin udah kenyang, perutnya gak muat. Sudah. Jangan kita jadi siapa? Jadi yang bantuin setan punya kerja. Bikin orang kenyang ya. Kan itu maunya setan. Sajiin aja. Kita biasa dulu kalau gue Habib Umar, Habib Nur gitu ya. Tiap kali beliau mau datang, Habib doyan apa? Hubaba doyan apa? Wah, Habib doyannya ini, Hubaba doyannya ini. Oke, tugasnya kita ngapain? Maksa Habib makan sama Hubaba atau kita hanya menyuguhkan? Kalau dia suka, dia makan. Dia akan ambil. Kan kesukaannya udah kamu suguhin semua. Adapun pilihannya dia mau makan apa, pilihan dia. Gitu kan? Bukan berarti kita karena tahu itu kesukaannya, lalu kita memaksa dia untuk makan. Itu pun berlaku kepada semua tamu yang datang ke rumah kita. Tamu-tamu yang datang ke rumah kita, ihsannya kita, walaupun senangnya kita dengan datangnya mereka, tapi tidak membebani mereka untuk Habisin sayang. Tambah lagi ya, tambah. Tadi lihat nyendoknya baru sedikit. Orang itu wajar, Bu, kalau nyendok makanan kita sedikit wajar. Dia baru mau pelajarin rasanya. Takutnya dia udah nyendok banyak, Toto nggak suka ditinggalin. Sedih apa nggak kita? Sedih. Dia ngambil sedikit dulu, dia barangkali cobain. Suka nggak suka, urusan dia. Kita jangan jangan tersinggung, jangan baper. Kalau orang yang nggak suka, masa dipaksa suka? Padahal enak dan lain sebagainya. Dia ngambil sedikit, oh ya gimana? Suka suka nggak? Kalau suka, ayo tambah. Bilang, udah cukup, makasih. Udah. Jangan dipanjangin, Bu. Dan dipanjang. Ini adab. Ini adab. Terkadang kita merasa ramah itu adalah dengan ayo, ayo, ayo. Gitu. Kadang-kadang kan mikir gitu. Ramah dengan ayo, ayo. Ini disuguhin, ini diambilin, disajiin. Tapi ternyata adabnya di sini kalau berkenaan dengan makanan nggak begitu. Kalau makanan jangan begitu. Tapi secukupnya, sekadarnya. Ayo makan. Mau lagi apa? Apa ada yang kurang? Barangkali kalau kita mau nawarin ya. Ini kalau udah ternyata enggak, udah cukup. Alhamdulillah. Makanannya nyenengin, enak. Dan seterusnya, ya udah. Ya udah. Tapi kalau kita punya tamu ternyata kok makanannya enggak ada yang dicolek ya. Misalnya dia tamu datang ke rumah kita, kok nggak ada yang dicolek makanannya? Itu jadi catatan kita. Oh, barangkali dia nggak suka. Besok kalau datang lagi jangan sajiin yang itu. Sajiin lagi yang lain gitu ya. Karena ini semua belajar. Kalau untuk makanan nggak ada paksaan. Makan, makan, makan. Enggak. Karena kebanyakan dari kita nih, karena adanya paksaan itu bahkan terpaksa. Jadi bukan lagi makan karena butuh, tapi lebih makan untuk menyenangkan hati orang lain. Dapat pahala nggak orang makan nyenengin hati orang lain? Dapat banget pahalanya. Apalagi sama yang dia nggak doyan, Bu. Makanan yang dia nggak doyan dimakan juga gara-gara bingung mau mau mau nolak gitu ya. Takut nyinggung perasaan orang. Wah, pahalanya besar banget itu. Dia nahanin dirinya nggak suka. Gitu. Ustazah curhat, curhat. Banyak orang kayak gitu di sana. Udah cobain. Nah, ini pernah kejadian. Ya, ibu-ibu yang pernah ke Jakarta, pernah ziarah ke makamnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang, wali, seorang wali min auliyaillah di zamannya dulu, beliau hidup di zaman Indonesia belum lagi merdeka di sini. Sampai Indonesia merdeka. Subhanallah, berarti beliau hidup di masa itu. Kala itu beliau diundang orang hadir ke acara Maulidan. Habib datang, Bib. Saya mau bikin acara di mana rumah kamu? Dikasih tahu di sini. Subhanallah, malam itu Habib datang. Hadir acara Maulidan sudah berlangsung, waktunya makan. Biasa kan orang Maulidan habis gitu nyuguhin makan. Subhanallah, begitu Habibnya digiring ke tempat makan, mau disuguhin makan, dia temuin kebetulan sajiannya lele goreng. Habibnya gak doyan lele. Habibnya gak doyan lele. Maka ditolak halus dengan apa? Saya punya istri di rumah belum makan. Makanannya dibungkus aja biar saya bisa makan sama istri. Artinya kan itu sebetulnya permintaan penolakan yang tidak diketahui bahwa si Habib gak doyan lele. Gitu ya, subhanallah. Oh, Habibnya minta dibungkusin aja karena dia mau makan sama istrinya, mau bawa pulang gitu. Inisiatif yang punya rumah. Nah, kadang-kadang yang punya rumah suka inisiatif, Bu. Soibul Hajat nih, Soibul Hajatnya suka inisiatif ya, yang bikin acara. Inisiatifnya, begitu dengar Habib minta dibungkusin, wah, Habib doyan nih kayaknya. Ya, Habib pulang, gak lama kemudian, utusan dari yang punya rumah bikin hajatan tadi, bikin acara tadi, ngirimin lele sebaskom. Dikirimin lala sebaskom ke rumahnya Habib Ali Kuitang. Habib Ali ketawa aja ngakak. Tapi ihsannya orang soleh tuh gak pernah sampai hati buat nolak orang yang ngasih. Habib Ali ini cuman ketawa-ketawa aja. Padahal dia gak doyan lele. Itu bayangin, dia gak doyan lele. Subhanallah, begitulah manusia ya. Kadang-kadang gitu punya inisiatif, mengira-ngira. Kalau urusan makanan, subhanallah. Ini namanya dari ihsan. Ya ngasih juga gak salah. Ya, beliau juga cara penolakannya juga gak salah. Tapi di sini kita belajar beradaptasi dengan adab-adab yang ada. Barangkali kalau misalnya kita mau kedatangan apa namanya tamu yang kiranya dia adalah tokoh ulama, tokoh publik, nah kita boleh cari tahu ini Habibnya suka makan apa, ini ustazahnya doyannya makan apa gitu ya. Dibuatkan paling tidak saat dia menemukan ada makanan kesukaannya kan hatinya girang, wah ada makanan yang bisa dia makan gitu ya. Nah, selebihnya kalau misalnya kita mau suguhin yang menurut kita enak. Ya, menurut kita enak. Ini beda kan? Menurut kita enak. Suguhin, gak apa-apa. Kamu sajiin. Barangkali ternyata dia ketemu makanan kamu yang enak. Makanan dia yang dia doyan jadi ditinggalin. Dia malah makanan yang enak itu tadi. Yang dibikin sama orang. Kan kita gak tahu. Nah, begitu. Subhanallah. Mencari tahu lebih dulu, lebih baik. Daripada kita menerka-nerka. Ya, subhanallah. Kemudian adab selanjutnya. Jika ada seseorang yang tidak menggunakan adab saat makan, berarti kita kalau ngelihat dia makannya nggak beraturan, makannya tidak dengan sunnah, maka nasihatilah secara lembut supaya dia bisa mengamalkan adab-adab saat makan. Artinya tanggung jawab kita juga, Bu, di rumah masing-masing, terutama menerapkan tata krama di saat makan, bukan hanya tata kramanya, tapi lebih tepatnya adab-adab untuk anak-anak kita, ya, untuk orang-orang sekitar kita, belajar untuk menerapkan daripada adab-adab makan. Namun jika kita jumpai saat kita sedang makan bersama, ternyata ada yang melanggar daripada adab-adabnya makan, boleh kita tegur, namun tegur secara lembut, secara halus, agar dia juga bisa ngamalin apa yang perlu dia amalin. Ini contoh, Ibu kalau mau berdakwah saat makan bersama. Kenapa, Bu? Katanya kalau baca bismillah yang kencang, maka ngingetin yang belum baca jadi baca. Mau makan, ya, baca bismillahnya yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini yang lupa ikut ikut baca nih. Oh iya belum doa gitu. Keinget seketika dengan tindakan kita. Artinya padahal kita baca untuk diri sendiri, tapi ternyata di balik itu ada niatan untuk yang terlupa jadi baca. Tapi kalau kita ungkapin syukur sama Allah, kita bersyukur sama Allah atas hidangan yang udah ada, ini alhamdulillah, ungkapinnya nggak perlu kencang-kencang. Cukup kita mengungkapkan rasa syukur untuk diri kita sendiri, gitu ya. Syukur sama Allah atas apa yang Allah anugerahkan sama kita. Tapi kalau untuk bismillah, kencengin. Karena kita mau ngingetin mereka. Mereka untuk apa? Untuk baca basmalah sebelum dia makan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, pernah menasehati Umar bin Salamah radhiyallahu anhu saat makan di masa kecilnya dengan lembut. Jadi ada sahabat Nabi yang masih kecil waktu itu namanya Umar bin Salamah. Umar bin Salama, anak kecil punya kebiasaan makan tangan kanan atau tangan kiri, Bu? Kiri. Pasti deh, Ibu perhatiin anak kecil. Makanya Allah kasih tuh beberapa kekhususan untuk para nabi. Para nabi itu dari awal dia tumbuh, dari awal dia dia lahir, nyusunya aja, maaf-maaf, tidak mau susu ibunya yang kiri, maunya yang kanan. Itu para nabi, khususnya yang Allah beri. Maunya hanya kanan, dari kanan. Khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maunya hanya dari kanan, enggak mau dari yang kiri. Selalu mengawali yang kiri. Nah, Ibu juga berusaha nih. Kalau ada yang masih punya bayi di rumah, mau nyusuin, awali dari yang kanan terus. Membiasakan diri mereka. Nanti kalau udah mulai dewasa, udah disapi, mereka akan lebih terbiasa. Karena setan punya pembentukan karakter, apa cara itu ngehasut dari kecil. Dari kecil mereka digiring, digiring untuk apa? Makannya pakai tangan kiri. Sampai nanti ngomongnya kidal, kalau orang bilang. Padahal nggak ada orang kidal itu dari kecil tahu apa, emang yang aktif tangan kirinya. Selagi tangan kanannya normal, maka sebetulnya dua-duanya normal. Lain kalau dia dari lahir tangan kanannya memang sudah tidak berfungsi. Tangan kanannya katakan kurang, cacat, dan lain sebagainya. Mungkin, iya. Tapi kalau dua-duanya ada, ini pasti lebih sering gerak. Lebih sering mau makannya, sampai kita pindahin lagi. Dia balik lagi, anak kecil. Pindahin lagi, sampai terbiasa. Terus giring mereka untuk gerakin tangan kanannya. Ngebiasain mereka untuk makan dengan tangan kanannya. Nah, Nabi SAW pernah tuh memberi nasihat kepada seorang anak yang masih kecil, yang bernama Umar bin Salamah. Waktu masih kecil dengan lembut, Nabi panggil, ya gulam. Dipanggil sama Nabi, wahai anak kecil, samillah. Kata Nabi, baca bismillah waktu makan. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, kata Nabi. Dan makanlah makanan yang dekat dengan posisimu. Posisi tempat duduk. Dari posisi tempat duduk. Jadi, ngajarin anak dari kecil itu untuk bagaimana tata kramanya, adab-adabnya makan. Jangan makan teriaknya maunya yang itu. Anak kecil lihat, perhatikan kebiasaan. Aku maunya yang itu, maunya yang itu, maunya yang itu. Anak kecil kan? Nah, ini tugasnya orang tua nih menggiring. Kalau Nabi bilang makan itu ambilnya yang paling dekat. Dari posisi adik, dikasih tahu. Sehingga nanti itu terbentuk menjadi dirinya di waktu dewasa. Terbiasa mendengar adab-adab yang seperti itu. Adab-adab yang demikian. Jangan dibiasakan. Ya, ada anak kecil sekarang, kalau minta makan sama ibunya aja, nggak minta baik-baik. Meja dipukul-pukul, sendok dipukul-pukul. Kalau udah makanan yang dia mau, ya bisa nyuruh ibunya tanpa adanya kata tolong. Ini kan nggak adab. Harusnya dari kecil mereka terbiasa menghormati orang tuanya yang memasak untuknya. Diajarkan bahkan kalau bisa. Kalau mau mama masakin, ngomongnya gimana dulu? Mama, tolong dong, aku mau makan ini. Oke. Itu dari awal udah diajarin. Saat makanannya kamu hantar, kamu juga berkewajiban mengajarkan dia, kalau mama udah masakin, ngomong apa? Makasih mama. Itu harus. Dan itu akan menjadi kebiasaan dia. Berapa banyak anak-anak kita sekarang tumbuh, tidak terima kasih kepada ibunya, tidak pula terima kasih kepada yang membantu masak di rumahnya. Gak ada kata terima kasih. Gak butuh terima kasih. Kamu kan diupah, kamu kan digaji, kamu kan dibayar. Itu hal kecil untuk menghargai orang lain. Ibu, menghargai jasa orang. Kita udah bahas ini di awal-awal sebetulnya. Tapi kita sedikit mengingatkan untuk mengucapkan terima kasih. Memberikan apresiasi kepada orang yang sudah mau memasak untuk kita. Mau berlelah-lelahan untuk kita. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab selanjutnya, jika seseorang diundang makan, berarti dia diundang makan sama orang lain, maka janganlah membawa teman untuk ikut hadir juga bersamanya. Haji mompom ini namanya. Ya. Jika dia mengetahui bahwa orang yang mengundang itu tidak meridhai hal tersebut, maka dampaknya apa? Maka makanan yang dia makan haram. Bayangin. Kalau yang diundang tahu nih, ya Allah, dia pakai ngajak orang. Artinya adalah rasa sedikit keberatan dengan adanya orang lain. Maka tuh makanan yang dimakan sama orang lain itu menjadi haram. Haram. Jadi kita kalau diajakin teman, mau ke mana? Ini saya diundang ke rumah si Fulan, diundang makan. Nah, ini kalau bahasa diundang makan, duh mendingan gak ikut deh, soalnya saya kagak disuarain. Gak apa-apa kan kamu perginya sama saya. Ini bukan soal perginya sama siapa, ini soal sesuatu yang akan kamu masukkan ke dalam perutmu. Imam Ghazali bahkan gak mau makan sesuatu dari orang yang nawarin di pinggir jalan. Kadang kan kita suka lewatin orang, bu. Ayo dicobain makan. Cicipin, cicipin makan. Namanya orang dilewatin ya, lagi makan, tawarin. Cobain makan. Imam Ghazali gak mau makan. Hanya dengan penawaran kayak gitu gak mau. Kenapa? Karena boleh jadi yang nawarin cuma basa-basi. Bisa jadi tuh yang nawarin kita makanan cuman basa-basi, nggak enak karena kita lewat, padahal sebetulnya dia nggak mau bagi kita. Itu sangkingan menjaga diri dari makanan yang tidak seharusnya kamu makan. Bayangin tuh, hukumnya haram kalau kita tahu yang undang nggak ridho. Masya Allah, kalau udah tahu nih yang undang nggak ridho, maka hati-hati. Diriwayatkan bahwa terdapat salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti beliau tatkala beliau diundang makan oleh seorang sahabat. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katanya dibilang ya, mengabarkan hal tersebut kepada sahabat yang telah mengundangnya seraya berkata, "Inna hadza qad tabi'ana fa in syi'ta an ta'dhana lahu fa'dhan lahu." Wain syi'ta an yarji' raja. Fagala la bal gad adzintu lahu. Rawahul Bukhari. Bayangkan. Seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang Nabi Muhammad saja pernah pergi diundang makan. Ibaratnya ada orang yang ikut sama Nabi. Saat tiba di rumah yang undang, Nabi bilang, orang ini telah ikut sama saya dari tadi. Dia ikut sama saya. Boleh enggak? Ini karena kami yang ngajak, apakah kamu memberi izin dia ikut makan? Kalau kamu mau kasih izin, izinin, maka dia ikut sama kita. Tapi jika kamu mau dia pulang, kata Nabi, kalau kamu maunya dia pulang, maka dia akan pulang. Bayangin. Nabi gak sungkan-sungkan, padahal kan kalau ibaratnya Nabi yang bawa, siapa sih yang bisa ini? Betul, betul apa gak, Ibu? Nah, Nabi masih minta izin sama yang punya rumah. Minta izin, diizinin enggak? Ini orang udah ngikutin kita dari tadi. Kalau kau izinkan, maka dia akan tetap tinggal di sini, makan bareng sama kita. Tapi kalau kau tidak izinkan, maka dia akan pulang. Tapi ternyata orang tersebut berkata, "Fagala la," katanya dia, "bal gad adintalah." Rasul sallallahu alaihi wasallam dia bilang, ya, kata sahabatnya, biarlah ya, katanya dia udah ngizinin, saya udah ngizinin dia buat makan di sini, aku telah mengizinkannya, katanya. Rahul Bukhari udah diizinin sama tuh sahabat. Tapi lihat akhlaknya Nabi, minta izin. Kalau kita barangkali bawa supir, bagi ada suka makan acara di mana, itu ngomong sama yang punya rumah, saya bawa supir tolong ya, tolong disajiin misalnya, tolong dibawain ya. Kiranya dia redo, dia redo. Kalau dia nggak redo, jangan dimakan, kesian supir kita, kesian orang lain. Nah begitu. Intinya nih, kita lagi diajarin untuk tidak terlalu agresif sama makanan. Betul ibu ya? Kita nggak terlalu agresif untuk sama makanan, karena kita kadang temukan ada beberapa orang. Kalau udah sama yang namanya makanan itu, nggak disuruh bawa pulang, dia bawa pulang. Benar, Ibu. Padahal kan diundang makan ya. Undangannya undangan makan di tempat apa undangan makan bawa pulang masing-masing? Makan di tempat. Tapi lihat orang kadang-kadang, ya Allah ini makanan enak banget. Sampai kadang-kadang yang menyedihkan itu, bawa pulang, nggak izin sama yang punya rumah. Itu benar-benar memalukan. Harusnya kalau kita suka, kita doyan, Ngomong aja sama yang punya rumah, izin ya Allah, yang ini enak banget, boleh nggak kalau saya bawa pulang? Kalau MP benar-benar kayaknya nggak ada lagi, nemunya cuma di situ doang, iya deh. Tapi kayaknya kalau seandainya kita bisa beli di luar, ya jangan gitu-gitu amat deh, Bu. Iya, jangan gitu-gitu amat, dulu sayang, sayang diri kita, sayang harga diri kita. Jangan sampai segitunya. Ini ada, Masya Allah. Kadang-kadang ada orang yang demikian. Kalau udah sama urusan makanan, waduh, bisa saling cemberut-cemberutan. Kok ini dibagi, saya kagak. Oh. Kok ini makanannya begitu, saya biasa-biasa aja. Kok yang ini kotaknya warnanya ini, kok saya kotaknya ini. Nah, protes aja. Kalau sama urusan kotaknya. Ini kotaknya, kok saya kotaknya putih, dia kotaknya kuning. Merasa ada perbedaan. Sejatinya, kamu tuh gak lagi ngeributin perbedaan, kamu tuh lagi ngeributin makanannya. Kamu lagi ngeributin makanannya. Gitu. Jadi itu dijaga. Dalam kitab Hasyiatul Qulub dijelaskan, "Falau da'a aliman aw sufyan fa hadara bi jama'atihi haruma hudur man lam ya'lam ridal malik bihi minhum." Jika seandainya ya, ada seseorang mengundang orang alim atau orang sufi sekalipun. Berarti ini hukum termasuk orang alim atau orang sufi. Para gurulah katakan gitu. Untuk apa? Hadir dengan mengajak para jamaahnya. Katakan seorang guru, seorang alim, ulama datang ke satu tempat, bawa rombongannya. Fahadhara bi jamaatihi. Pengikutnya ngikut serta. Di sini adabnya gimana? Maka hukum kehadirannya bagi para jemaahnya tersebut. Nih, hukum kehadirannya. Jangan ngomongin hukum makannya. Dalam undangannya haram. Kehadirannya itu dalam suatu acara haram. Jika yang punya rumah tidak diinfokan. Kalau dia guru tersebut. Atau orang alim tersebut, atau orang sufi tersebut, akan datang bersama dengan rombongannya. Tuh. Jadi paling tidak, kita benar-benar yakin, yang ngundang ini ridho, kalau kita bawa orang lain. Ridho kalau kita ini bawa rombongan. Ridho kalau kita ini bawa pasukan. Nah, ridho. Kalau kiranya enggak, saya enggak kenal orangnya, enggak apa, udah, bawa orang, tapi kita sebagai yang dibawa, nanti kita ya, sebagai yang dibawa, nauin diri, mantesin diri. Bukan serta-merta. Saya yang dibawa sama ajengan itu. Saya ngikut sama guru ini. Saya ngikut sama ulama ini. Enggak. Tapi kita tetap berada di tahap akhlaknya, adabnya. Karena ini urusannya berkenaan sama sahibul bait, yang punya rumah. Artinya bukan berarti kita ngikut sama ajengan, atau ngikut sama kiai, atau ngikut sama guru, oh berarti kita harus menerima sesuatu? Tidak. Kalau yang punya rumah berkenan tanpa dipinta, alhamdulillah kamu dapat. Tapi kalau kita yang datang lalu serta-merta mengharap, kita yang salah. Kayak jangan ngarep sama yang salah. Salah kalau ngarep begitu. Perbaiki akhlak kita. Perbaiki adab kita dan kesantunan kita. Dalam kitab Bulghatus Salik, di situ dijelaskan ya, wa mahallu hurmati majihi bi ghairi idznin ma lam yakun tabi'an lidhi gadrin ma'rufin bi adam majihi wahda fa dhahir al-jawaz. Di sini kedudukan haramnya seseorang datang itu, di sini kan gak ada keterangannya, tanpa izin. Kalau yang ikut sudah diizinkan atau sudah diketahui, memang ini pasti ikut. Ini pasti katakanlah asistennya kiai. Ini asistennya guru. Ini asistennya ulama. Oh, udah kalau pergi dia pasti ada dia, umpamanya gitu. Maka ini udah paham. Gak perlu terus-terusan dijelasin. Kalau yang kayak gini secara nampak, secara zahir, hukumnya boleh. Tapi kalau ternyata nggak biasa-biasanya, tahu-tahu bawa rombongan atau kita yang pinter-pinter, ibaratnya dengar ada satu undangan, satu acara gitu ya. Wah, ada di sini. Kira-kira ini untuk umum atau enggak? Udah datang aja. Kalau udah datang juga nggak mungkin suruh pulang. Hati-hati. Kalau undangannya tersebar untuk umum, datang. Tertulis untuk umum, boleh. Tapi kalau ternyata ditulis tidak untuk umum, masih nyelonong juga. Nah, datangnya dia, hadirnya dia. Walaupun hadir maulid, walaupun hadir majelis taklim, walaupun hadir ke tempat-tempat baik, hukumnya dosa, hukumnya haram. Jadi gitu tuh, hati-hati tuh, waspada. Karena kan urusan berkenaan sama undangan ini menyangkut hak muslim sesama muslim. Ya, gitu. Baik. Kemudian ada ke selanjutnya, 45. Jika seseorang diundang makan saat sedang berpuasa. Gitu, saat dia lagi puasa. Kalau misalnya dia qada Ramadan, puasanya tidak boleh dibatalkan. Kalau dia lagi qada, gitu ya. Tapi kalau dia sedang puasa sunnah, misalnya puasa Asyura, lagi sunnah, maka lebih utama, ingat ya, puasanya lebih utama dibatalkan. Jika pemilik rumah merasa tersinggung, jika hidangannya tidak dimakan. Berkenaan dengan urusan ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya itu selalu menjadikan ini sebagai pelajaran, jangan nunggu udah puasa, baru mikir mau batal. Kita nih hidup di zaman kalau ada undangan itu, pasti undangan udah ada dari sebelumnya. Berarti kan kita mestinya udah peka ya. Oh, hari ini saya ada undangan, jangan puasa dulu deh. Soalnya udah pasti disuruh makan. Kan gitu. Tapi kalau udah tahu bakalan datang ke tempat orang, masih puasa juga. Ini kan sebetulnya kita nih yang salah menempatkan diri. Udah tahu mau hadir acara, udah tahu mau kondangan, udah tahu mau apa, masih puasa gitu. Nah, di sini merujuk kepada hukum, bagian hukum fikih menyatakan tidak boleh membatalkan puasa qada. Tapi walaupun ada sebagian fatwa hukum fikih menyatakan pun jika darurat, darurat sekali boleh membatalkan puasa qada. Akan tetapi jika tidak, lanjut. Dengan caranya apa? Jelasin sama yang punya rumah. Dimaafin, hari ini kebetulan lagi punya kesempatan puasa. Bayar utang Ramadan. Maafin, ya Allah maaf. Oh, dia ngerti, dia paham, ya udah. Tapi kalau itu puasa sunnah, nggak usah bingung lagi, Bu. Maka undangan makan orang itu, kalau puasa sunnah, lebih utama dibatalkan. Tapi ingat, ini kan harusnya nggak terjadi kalau undangan udah datang lebih dulu. Ini kalau seandainya terjadi, kita lupa atau apa ya, barangkali ini mungkin bisa dipakai. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Za du'iya ahadukum idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana shaiman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am." Jika salah seorang dari kalian diundang oleh orang lain itu, maka penuhi undangannya. Undangannya datang. Tapi jika saat itu sedang keadaan puasa wajib, maka doain pemilik rumahnya, kata Nabi. Kalau dia lagi puasa, doain pemilik rumahnya. Dan jika dia dalam keadaan tidak berpuasa, maka makanlah. Arti falyusolli di sini adalah doa. Falyusolli artinya doa. Doakan pemilik rumahnya kalau kamu puasa wajib. Saya lagi puasa wajib nih bayar utang. Mudah-mudahan insya Allah kamu sehat, panjang umur gitu. Mudah-mudahan rezekinya luas. Doain pemilik rumahnya. Tapi kalau enggak, makan walaupun sedikit. Biasain lu kalau diundang orang, ada acara, ada apa, walaupun sedikit, ambil makanannya. Ambil makanan. Karena orang kalau udah bikin acara, yang diharapin tuh makanannya habis sebetulnya. Bukan nyisa. Ibu pernah bikin acara, ngarep habis apa ngarep nyisa makanan? Kalau habis, orang ngerasa, oh, alhamdulillah, orang-orang tamu saya pada makan. Kalau nyisa, dia bertanya-tanya kan? Ini makanan masih banyak banget. Orang-orang nggak ada yang makan. Nggak diperhatiin. Itu mestinya kita gitu. Jadi kalau seandainya kita lagi diundang orang atau datang ke rumah orang, kemudian Nabi SAW bersabda, as-sa'im al-mutatawwi amiru nafsih. Insya' somah wa insya' aftarah. Kata Nabi, seseorang yang berpuasa sunnah, orang kalau lagi puasa sunnah, boleh menentukan untuk dirinya sendiri. Kalau dia puasa, mau lanjut, apa mau enggak? Jika dia enggak mau lanjut, dia boleh buka. Jadi jangan terbebani kalau puasa sunnah itu. Kalau puasa wajib kan, komitmen dong, lanjut. Kecuali kamu sakit, kamu apa, ya kamu batal. Tapi kalau puasa sunnah, begitu hari itu mikir, duh hari ini ternyata mau pergi nih. Hari ini ternyata anak ngajakin jalan. Hari ini ternyata suami mendadakan telepon ngajak jalan. Masa iya suaminya jalan, pas mau diajak jalan, bilang, lagi puasa. Gak enak banget diajak jalannya. Gitu kan? Ibu diajak jalan sama temen, yuk kita ketemuan, yuk ngumpul. Begitu ketemuan, temennya ayo mau pesan apa, mau pesan apa. Pesan aja, liatin aja. Jadi kita harus paham di sini, ini orang kalau puasa, kata Nabi, dia itu sebetulnya amiru nafsih, dia yang bisa nentuin dirinya sendiri. Kalau dia pengen tetap berpuasa, dia bisa lanjut. Saya mau tetap berpuasa, boleh. Tapi jikalaupun dia memutuskan untuk saya mau berbuka, berbukalah. Jadi jangan sesuatu dibebanin, diberatin. Kalau emang mau buka, buka. Mau lanjut, lanjut. Adab selanjutnya, setelah selesai makan. Kalau kita udah selesai makan, dianjurkan untuk memperbanyak membaca zikir dan sholat, agar makanan yang telah dimakan dapat tercerna dengan baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adzibu ta'amakum bi dzikrillah azza wajal was-shalah wa la tanamu alaih. Fatagsulahu qulubakum," rawahu Ibnu Sunni. Cernalah makanan yang kalian makan. Berarti cara mencerna makanan nih yang lagi diajarin sama Nabi. Selain kita disuruh makan dengan kriteria yang tadi udah dijabarkan, katanya cernalah makanan yang kalian telah makan tadi dengan cara berzikir kepada Allah Azza wa Jal dan sholat. Artinya kalau kita makan, selesai makan, kenapa dianjurkan doa? Doanya syukur, ungkapan terima kasih kepada Allah atas nikmat. Ternyata zikir ataupun doa itu bisa menjadikan makanan yang kita makan itu tercerna dengan baik. Falyusalli. Kemudian kita disuruh sholat. Wassalatu. Habis gitu kita ngerjain sholat kalau bisa. Dan setelah makan, jangan sekali-sekali langsung tiduran. Apalagi yang langsung tidur. Tiduran aja gak termasuk dari adab. Ya, itu tandanya orang malas. Ini apalagi kalau udah habis makan, perutnya kenyang, matanya ngantuk, tidur. Niscaya apa dampaknya orang kalau habis makan, perutnya kenyang, ngantuk, tidur? Dampaknya adalah niscaya hati kalian akan menjadi keras. Hati bakal keras. Hati ini kalau udah keras, dampaknya fatal. Fatalnya apa? Orang ini akan menjadi orang yang susah dinasehati. Karena tanda hati keras ya. Dinasehatin susah. Kalau dibilangin, gak terima. Mau itu nasihat baik ataupun tidak sekalipun. apa aja omongan nggak keterima. Saran, jangankan kritik, saran baik nggak diterima. Kenapa? Hatinya keras. Kebenaran pun nggak akan terlihat menjadi kebenaran untuk orang-orang itu. Tapi ternyata lihat, ada nasihat-nasihat ternyata yang nggak masuk ke kita. Itu sebabnya makanan kita dan aturan setelah kita makan, kita tidur. Perut lagi sedang kenyang-kenyangnya, mata lagi sedang ngantuk-ngantuknya, tidur, pulas. Ini diajarin jangan sampai terjadi, karena itu bisa dampaknya bikin hati kita jadi keras. Kalau udah hati keras, aduh, nasihat susah diterima, apa dampak selanjutnya? Jumudul ain. Mata gak bakalan pernah nangis. Hatinya keras. Mata gak akan netesin air mata. Dikasihlah di hadapannya hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menyentuh perasaan. Gak bakal netes tuh air mata. Makanya orang kalau gampang meneteskan air mata itu boleh jadi anugerah karena hatinya yang lembut, tersentuh, mudah disentuh. Lihat sesuatu momen menyedihkan aja gampang nangisnya. Begitu juga kalau diarahkan dengan kebaikan, nasihat-nasihat agama tentang ibadah, tentang Allah, tentang kematian, tentang surga, tentang neraka, tentang kerinduan kepada Nabi, kepada Rasul, kepada Allah, begitu, wah hatinya tuh udah air matanya mudah mengalir, mudah menetes. Itu ciri-ciri orang hatinya lembut, ciri-ciri orang yang dapat rahmat. Tapi kalau udah keras hatinya, matanya, air matanya, susah jatuh. Makanya sampai dibilang apa? Kata Nabi, menangislah. Jikalau kau tak mampu menangis, ya katanya dibilang gitu, fatabakau, pura-pura nangis. Sedih, paksain diri kamu sedih. Gak bisa juga, maka terakhir apa? Menangislah untuk matamu yang tidak bisa menangis. Tangisi dirimu untuk matamu. Nah, gimana tuh? Ini kata-kata lebih dalam. Menangislah untuk matamu yang tak bisa menangis. Nah, kamu udah fatal banget tuh kalau sampai maksain buat sedih gak bisa juga. Kamu patut menangis untuk dirimu sendiri. Karena ternyata kau telah dikeraskan hatinya sampai-sampai kamu tidak mampu disentuh oleh nasihat ataupun kisah ataupun cerita ataupun kejadian, keadaan yang membuat air matamu jatuh. Kita disuruh nangis untuk diri kita sendiri. Bukan menangisi untuk keadaan itu. Tapi kau patut menangis untuk keadaanmu yang menyedihkan itu. Gara-gara gak bisa nangis. Gara-gara susah ingat dosa. Gara-gara susah minta ampunan sama Allah. Susah, berat banget. Ini pasti ada masalah. Kalau udah wa inna aba'ada gullubin nasi min rabbina rahimi galbun gasi. Kalau kamu mau tahu sesungguhnya kata Nabi siapakah orang yang paling jauh dari Tuhannya, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang hatinya keras. Dia yang paling jauh dari Tuhannya. Sesungguhnya seseorang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang punya hati yang keras. Min rabbina rahimi galbun ghasi. Padahal kalau dia nyadar nih, ciri-cirinya orang hatinya keras kan tadi. Matanya kering. Gak bisa tuh netes air mata. Kemudian apa selanjutnya? Gak nerima, dikasih nasihat. Selanjutnya apa? Tulal amal. Orangnya banyak angan-angannya. Bayangan dia hidupnya bakal panjang. Umurnya panjang. Apa-apa semuanya. Nanti, wah masih punya besok. Masih punya besok. Gitu. Kalau ibaratnya mau diajakin kebaikan, belum sempet. Selalu jawabannya gitu. Belum sempet, ini waspada. Boleh jadi Kata-kata tidak sempat itu bukan karena memang kamu sejatinya punya halangan. Tapi boleh jadi halangan itu datang karena hatimu yang begitu keras untuk ditarik kepada tempat yang baik-baik. Hatimu yang begitu keras untuk menghadiri di tempat-tempat kebaikan. Nah, bukan bukan apa? Bukan halangan yang menjadi hambatannya. Tapi hatimu yang begitu keras. Sehingga Allah SWT menjadikan apapun ajakan, arahan, kamu bisa tolak. Kamu mayangnya besok masih ada. Yuk datang kajian, alhamdulillah nih, minggu ini ada Ustazah Fulan. Aduh, bulan depan aja. Lagi gak bisa, bulan depan diajakin gitu juga. Sampai yang ngajakin udah males. Gak mau ngajak-ngajak lagi dia. Kenapa? Ada aja jawabannya. Ada ibu-ibu yang begitu. Ngajakin teman susah banget. Itu kenapa bisa terjadi? Iya. Kita jangan pernah lelah ngajakin yang begitu. Sejatinya, mereka orang-orang yang belum terpanggil itu, mereka adalah orang-orang yang hatinya keras. Tapi ingat, Bu. Sekeras-kerasnya batu sekalipun, jangan kena hati. Batu yang keras itu, kalau terus-terusan ditetesi air, batu pun dapat pecah. Batu dapat bolong dengan seiring air yang terus-menerus menetes. Dari air doang, padahal batu yang keras bisa bolong. Begitu pula perumpamaan hati kita. Keras, tapi sekali dua kali diketok, diketok, diajak, diajak. Dengerin pengajian pertama bengong, gak ada sedihnya, gak ada kesentuhnya, gitu ya. Masih dengan keadaannya yang datar. Gitu, kalau kita bilang datar, keadaannya masih belum gimana-gimana, antusiasnya masih biasa-biasa aja. Lihat nanti, kalau udah sekali, dua kali, tiga kali, oh, ini mulai ada perubahan. 4 kali mulai ada perubahan. 5 kali mulai ada perubahan. Apa perubahannya? Hormatnya, adabnya, rindunya sama pengajian, kangen, dapat kebaikan. Oh, mulai akhlaknya, mulai santun, dengerin tausiah udah mulai gak datar. Tadinya kalau dengerin ceramah tuh cuman ngelirik doang. Gitu. Sambil mainin HP tapi kupingnya sambil nyuri-nyuri pendengaran gitu. Sampai nanti lama-lama matanya betul-betul fokus gitu ngedengerin. Nah, ini ciri-ciri orang ya yang hatinya sedang ditetesi embun rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lengah, nah, boleh jadi karena kekerasan hatimu. Tapi saat kau mulai tersadarkan, kau mulai sadar, oh itu Allah berarti sedang menggiringmu kepada apa? Menggiring kepada hati yang keras menjadi lembut. Al-Imam Al-Ghazali berkata, wa aghallu dhalik. Kita tadi disuruh zikir setelah makan. Apa tuh? An yusalliya 4 rakaatin aw yusabbiha 100 tasbihatin aw yaqra juz'an minal Qur'an aghiba aklih. Ini kalau di Ihya Ulumuddin karangan kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali berkata, zikiran apa sih yang dianjurkan untuk orang setelah makan itu? Paling tidak, kamu sholat. Pertama, sholat. Apa sih manfaatnya sholat setelah makan? Itu balik lagi, memperbaiki pencernaanmu. Aduh, Ustazah, kalau habis makan, kayaknya sholat ruwet. Apalagi yang kerja. Waktu makan singkat, ya. Waktu makan singkat, setelah makan harus kembali bekerja gitu. Atau barangkali ibu-ibu rumah tangga anaknya masih muda-muda, masih pada kecil, bisa jadi habis urusan sholat nyolong-nyolong waktu, bahasanya orang tua kan gitu ya, ibu-ibu nyolong-nyolong waktu repot. Terus apa gantinya? Katanya setelah kalau nggak bisa 4 rakaat sholat sunnah, ganti dengan zikiran 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biar makanan yang dimakan itu menjadi energi baik bagi tubuh. Pencernaannya jadi bagus, Diiringi dengan apa? Zikir. Baca subhanallah, subhanallah, tasbih 100. Ataupun kalau tasbih ternyata enggak juga, kamu baca satu juz Al-Quran. Berarti habis makan, ngaji. Enggak sejuz juga enggak apa-apa. Berapa? Satu ain. Satu lembar barangkali. Nah, takutnya ujung-ujungnya alhamdulillah. Masih lebih baik itu daripada enggak ngucap. Ya, alhamdulillah rabbil alamin gitu. Subhanallah, tapi kita diajarkan untuk zikiran. Baca Quran, habis makan untuk dijadikan apa yang kita makan itu bisa menjadi sumber energi yang baik dan pencernaan kita menjadi baik. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, jika beliau dalam keadaan kenyang, berarti kalau dia ngerasa perutnya kenyang, maka semalaman suntuk beliau menggunakan waktunya untuk ibadah. Kalau dia ngerasa kenyang, melawan hawa nafsu. Karena biasanya orang kalau habis makan pengennya rebahan. Benar gak, Bu? Orang kalau habis makan pengen rebahan. Nah, orang perhatiin kenapa sholat subuh itu berat. Jangankan qiyamul lail. Sholat subuh berat. Alasannya simple. Makan malamnya kekenyangan. Benar, Ibu. Karena orang kalau perutnya malam, makan malam perutnya kosong, tidurnya tuh nggak dalam. Sehingga kalau dibangunin, cepet, gampang. Tapi kalau udah perut kenyang, itu dalam banget tidurnya. Pules. Pules banget itu, subhanallah. Nah, itu kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau kalau udah ngerasa perutnya kenyang, maka kenyangnya itu dihabiskan untuk ibadah. Dia lawan, dia dorong hawa nafsunya untuk ibadah. Bukan diikuti untuk bermalas-malasannya. Nah, ini. Jadi salah satu tujuan kenapa kita selesai makan itu suruh zikir, agar kamu itu tidak menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu kita gak kita ikutin. Dia malas? Enggak. Kita lawan. Subhanallah ya. Taib, kemudian selanjutnya. Tidak makan di pasar. Kecuali jika dapat uzur. Contoh, saat sedang bepergian. Makannya jangan di pasar. Laisa minal adab. Apalagi, maaf-maaf, terkadang perempuan. Ya, makan, campur, orang warawiri, berisi, kadang-kadang maaf-maaf, kita biasanya orang jualan makan itu tendaan doang. Makan lagi makan ini ditungguin sama orang ngantri. Kira-kira bisa makan sunnah nggak itu? Terburu-buru. Tergesa-gesa makannya. Orang diantriin, pasar ramenya kayak apa? Bayangin aja. Ibaratnya gitu. Tapi kalau uzur, lagi pergi, lagi banyak urusan, lagi hajat, lagi doruri, lagi apa? Oh ya, makan. Nggak apa-apa. Tapi adabnya, kalau kamu bisa, beli, bawa pulang ke rumah, makan di rumah. Saat kamu beli, bawa pulang, makan di rumah, kamu bisa lebih terjaga. Lebih bersih, lebih terjaga, lebih bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang ada. Ya, itu yang dimaksud seperti itu. Kemudian, jika makan bersama orang yang terkena penyakit. Berarti kita tahu ini orang sakit nih, kita mau makan sama dia. Nah, ini amalan boleh dipakai. Bukan berarti karena kita tahu dia ibaratnya berpenyakit, lalu kita mengasingkan diri mundur. Aduh, jangan makan-makan bareng sama dia. Ini, Bu, juga bisa dijadikan doa kalau kita di rumah ada yang kena COVID, sakit. Oke. Nah, ini lagi isoma. Ya. Atau orang kena sakit, misalnya apa. Ya. Selain daripada dia kena penyakit-penyakit menular yang membahayakan sekali, Taib. Baca apa nih Nabi SAW ajarin? Bismillah. Thiqat billah. Watawakkulan alaih. Suruh baca. Bismillah dengan nama Allah. Thiqatan billah. Ya. Watawakkulan alaih. Berpegang pada Allah. Menyerahkan pada Allah. Bahkan diantaranya yang kita suka baca di dalam ratib, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Kita khawatir ada makanan, makanannya takut kena bahaya, makanan sakitnya orang lain, atau takut makanannya gimana-gimana, makanannya ada mudorotnya. Baca apa? Tuh baca bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bacain itu insyaallah kalaupun ada yang membahayakan dari makanannya, insyaallah makanannya enggak akan jadi bahaya buat dirinya. Ini salah satunya bismillah thiqatan billah wa tawakkulan alaih, rawahu Ibnu Sunni. Kita amalin, kita baca kalau ada dari kita yang punya kekhawatiran tertentu saat makan bersama. Ingat Bu, tingkat khawatir sama tingkat tawakal harus lebih besar tawakalnya daripada khawatirnya. Ya. Ibu harus ingat, tawakal itu perintah. Adapun khawatir itu ujian. Jadi antara perintah sama ujian, jangan ujian yang menang. Karena ujian itu Allah mau lihat seberapa kita berpegang teguhnya sama Allah. Bukan kita jadikan kekhawatiran itu yang mendominan. Sehingga pada akhirnya membuat kita berada nih, maaf-maaf, kita berada di level sekarang. Setelah kemarin pandemi, ya, kita hidup di eranya yang begitu khawatir, ya, sangat-sangat khawatir, gelisah, ketakutan. Sampai bahkan sampai detik ini barangkali ada masih orang yang kagak mau keluar rumahnya, ada. Iya. Ada. Padahal ya, artinya dampak dari tidak keluar rumah itu kita enggak ngomongin silaturahmi deh. Saya enggak ngomongin dari sudut pandang silaturahmi. Sudut pandangnya dari sisi psikis orang yang diam di rumah saja. Enggak usah jauh-jauh. Orang yang hanya diam di rumah saja, psikisnya gimana? Enggak. Kalau tadinya sebelum pandemi dia punya kadar takut 50, setelah pandemi kadar takutnya bukan berkurang, tapi meningkat. Meningkat. Barangkali lebih parah dari sebelumnya. Tadinya dia orang takut, tadinya dia orang parno, tadinya dia orang yang khawatirnya tinggi. Tapi setelah pandemi, fase demi fase, hidupnya hanya di rumah. Ketemu orang masih dalam kepanikan yang serupa. Sampai anak sekarang kalau mau disekolahin masih takut. Dan seterusnya, itu lihat. Yang kena bukan lagi soal fisik tubuhnya, tapi psikis mentalnya. Makanya jangan jadikan khawatir itu tingkatan yang lebih tinggi dari yang Allah perintahkan. Allah perintahkan tawakal, wa tawakkalu 'alallah, kata Allah. Bertawakallah kamu kepada aku, kata Allah. Artinya tugas kamu menjaga diri. Kalau udah menjaga, ini doanya diajarin, amalannya diajarin, dari sisi medisnya diterangin, udah diajarin, jaga 3M. Naik, atau dari 3, 5 ya, kalau nggak salah. Oke, saya lupa. Dari 3 naik 5. Sekarang udah nggak tahu apa lagi saya. Udah. Dari 3 naik 5, subhanallah. Keadaan ya tetap keadaan begitu apa adanya. Tapi sayangi dirimu. Sayangi diri kita sendiri, Bu. Jadi saya ingatkan lagi, adanya doa-doa ini di luar dugaan. Kitab ini publish bahkan sebelum pandemi ada. Ibu harus tahu itu. Dan hadis ini sudah jauh lebih dulu ada dari zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya nggak ada COVID-19 di zaman Rasulullah. Nggak ada penyakit yang membahayakan di zamannya Rasulullah. Tapi Rasulullah udah ngasih kita beberapa penangkal, beberapa amalan yang kiranya menguatkan kita. Ayo, jangan menjadi orang yang begitu ketakutan. Ayo, jangan menjadi orang yang begitu kepanikan. Tapi ingat, nilai tawakalmu harus lebih kuat. Nilai tawakalmu harus lebih tinggi daripada khawatirmu, daripada takutmu, daripada was-wasmu. Itu diingetin, Bu. Ya, apalagi sekarang kan kita mau di level naik lagi katanya. Ya. PR-nya apa, Bu? PR-nya ikhtiar. Jaga diri tetap, jaga kesehatan tetap, jaga pola makan tetap istilahnya. Apa yang perlu dijaga? Jaga yang perlu dijaga. Tapi tawakalnya jangan terulang seperti kemarin. Ya, kita berada di level kemarin itu ngelihat orang kayak nggak ada yang tawakal sama sekali sama Allah. Ya, nggak ada kelihatan orang yang tawakal sama Allah sebenarnya. Kita udah belajar dari yang kemarin, maka sekarang tingkatkan level tawakal kita melebihi level kekhawatiran kita. Itu yang paling penting. Kemudian selanjutnya 49. Dari setelah makan, sunnah selanjutnya apa? Mengemut-ngemut jari. Kalau makan pakai tangan, sunnahnya mengemut-ngemut jari tangan. Tangan yang mana? Kanan aja, Bu. Kalau ibu yang makannya heboh, tangan kiri ikutan makan, nggak perlu tangan kiri ya. Tangan kanannya aja yang diemut. 1, 2, 3, semua diemut. Ini bukanlah menjijikan. Tapi ini justru yang saya tahu dari sisi apa kedokterannya, justru di tangan kita, di pori-porinya ini ada enzim ya. Enzim alami dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin waktu pertama pandemi ada, kita disuruh cuci tangan dengan apa? Disinfektan. Ada salah satu tokoh ulama ya di kota Mesir. Saya lupa namanya. Dia dokter. Dia dokter. Dari awal dia mengeluarkan statement, jangan cuci tanganmu kecuali pakai sabun biasa. Kalau mau cuci tangan pakai sabun biasa. Jangan cuci tanganmu pakai sabun antiseptik. Tapi kala itu bayangin, itu yang dijual antiseptik. Waktu itu beliau mengeluarkan kata-katanya, jangan cuci tanganmu pakai antiseptik. Kenapa? Kata dia. Karena Allah itu maha karyanya luar biasa. Di tangan kita, Bu, setiap saatnya terproduksi bakteri-bakteri baik maupun bakteri jahat. Ini di tangan kita. Itulah kenapa Rasulullah menganjurkan sebelum makan cuci tangan. Kalau kita mencuci tangan, bakteri jahat jatuh. Jatuh. Tapi kalau kita cuci tangan pakai antiseptik, bakteri baik yang dibutuhkan untuk dirimu sendiri, mati. Ibu bayangin. Jadi saya begitu dengerin dia, ini murni opini saya. Saya begitu dengerin dia, saya nggak pernah lagi cuci tangan saya pakai antiseptik. Saya nggak pernah lagi juga cuci tangan saya pakai yang namanya sanitizer, enggak. Kecuali saya yakin sesekali itu juga kalau namanya kita apa lagi di publik ya, lagi di itu pun sesekali. Karena beliau berkata gini, ciptaan Allah itu enggak mungkin salah. Sabun itu ciptaan manusia. Yang Allah ciptakan itu adalah tangan dan air. Maka sejatinya kamu tuh mencuci tanganmu dengan air saja itu tuh cukup. Gitu. Itu cukup. Allah nggak mungkin ada sesuatu yang Allah ciptakan yang tidak tergunakan gitu. Itu nggak mungkin. Karena Allah itu maha karya. Nggak ada orang yang lebih beride daripada Allah itu nggak ada. Allah selalu unggul. Nah itu beliau sudah ngajarin tuh Bu. Kalau kita cuci tangan dengan antiseptik atau alkohol dan lain sebagainya, bakteri baikmu ikutan terbunuh. Dan kalau bakteri baikmu ikutan terbunuh saat kamu makan, katanya dibilang itu, saat kamu makan yang seharusnya pencernaanmu itu mendapatkan apa bakteri baiknya, dia nggak dapat. Dampaknya apa? Lambungmu kurang bakteri. Kamu akan sakit. Dan kalau kamu sakit, ya udah panjang deh kemana-mana deh urusan. Kan gitu ya. Nah, gitu kita belajar juga di sini. Ternyata hikmah. Setelah makan, kenapa kita disuruh kemus-kemus nih? Jadi mut-mut. Ini perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah makan dan sebelum makan, kita kan suruh cuci tangan ya. Idza akala ahadukum, kata Nabi SAW, falyal'ag asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyatihinnal barakah. Rawahu Ibnu Majah. Perhatiin Bu. Lihat pesannya Nabi. Jika salah seorang dari kalian telah makan, maka emutlah jari-jari tangannya. Karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian manakah letak keberkahan makanan tersebut. Nabi menyandingkan keberkahan. Berarti di sisa makanan yang ada di jari kita, itu boleh jadi ada keberkahan yang tertinggal. Emut. Jari kita. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aghaha aw yul'igaha, rawahu Nisa. Qauluhu hatta yal'aghaha bi fathi awwalihi min ath-thulathi ay yal'aghaha huwa an yul'igaha bi dhammi awwaliha min ar-ruba'i aw yul'igaha ghayrahu. Qala an-Nawawi radhiyallahu anhu al-murad il'aq ghayri mimman la yataghadharu dhalik min zawjatin wa jariyatin wa khadimin wa waladin wa kadza man kana fi ma'nahum katilmiz ya'taqidu al-barakah bila biha. Ini sebuah hadis Nabi SAW. Jika salah seorang dari kalian telah makan, jangan mengusap tangannya pada tisu. Kalau mau diemut dulu. Jadi kalau mau pakai tisu boleh, tapi sebelumnya emut dulu. Kata Nabi, kecuali setelah mengemutnya terlebih dahulu. Atau, bayangin, Nabi sampai pesan, kalau tidak memungkinkan kamu ngemut jarimu sendiri, minta keluargamu yang ngemut jarimu. Pastinya, ini keterangannya panjang, artinya segitu. Gitu. Ibu bayangin, makna diemutkan pada orang lain. Ibu harus paham dulu, jangan kaget dulu ya. Sedang. Itu saking pentingnya. Dalam hadis di atas, kan itu diterangkan. Dalam hadis di atas, itu jari tangan diemutkan pada golongan yang tidak merasa geli, gerah dengan hal tersebut. Seperti istri, anak, atau bahasa budak, katakan bahasa kitab dulu ya. Begitu juga murid yang dia yakin ingin dapat berkah. Nah ini. Sering Bu, ya. Dulu ada seorang ulama di kota Mekah, Sayyid Muhammad bin Abbas al-Maliki. Beliau kalau sama muridnya nyuapin makan. Nah, itu. Sampai pernah satu ketika pun beliau makan tuh jarinya dimut sama muridnya. Ada orang mungkin menganggap itu jijik, geli, dan lain sebagainya. Tapi kalau itu betul tidak mengandung keberkahan, Nabi nggak akan berkata demikian. Ibu harus paham konteksnya di sini. Kenapa di mut ada berkah? Artinya kamu boleh jadi ngambil berkah untuk dirimu sendiri, tapi kalaupun kamu tidak bisa, ya ini, maka kita ngemut suruh anak sayang mutin. Istri sama suami mau aja. Ya, anak kiranya yang enggak jijik. Tapi kalau kiranya jijik, ya jangan. Ternyata istri sama suami ada jarak. kelas-kelas kamu, piring-piring saya, ini nggak ada begitu. Karena kalau kalau riwayat kan Nabi makan sama istrinya aja sepiring berdua, gelas berdua gitu kan. Saking mengajarkan tidak ada jarak. Tidak ada jarak antara pasangan suami istri itu, nggak ada jarak. Nabi minum di bekas bibirnya Aisyah. Kan riwayatnya gitu. Nah, di sini cara paling utama dalam mengemut sisa makanan dimulai dari jari tengah. Paling utama dimulai dari jari tengah. Kemudian setelah jari tengah, jari telunjuk, kemudian ibu jari. Kenapa? Karena kan Nabi makannya tiga. Kita lima. Nabi makan tiga, kita lima. Ya kalau lima ya udah lima. Ya, tapi kalau berdasarkan sunnah nih, yang mana yang duluan? Tengah, telunjuk, baru ibu jari. Ini berdasarkan hadis. Nabi itu kalau ngajarin nggak pernah setengah. Tapi beliau kalau ngajarin menyeluruh. Itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyeluruh, bayangin Bu, sampai jari yang mana yang diemut duluan aja diajarin sama Nabi di hadis. An Ka'bin Ibnu Ujrah radhiyallahu anhu qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi asabihi thalath qabla an yamsaha bil ibham wallati taliha wal wusta thumma raaituhu yal'aqu asabi'ahu thalath falyal'aqu al wusta thumma allati taliha thumma al ibham rawahu at-Tabrani qawluhu qabla an yamsaha ay bil mindil qabla al'aqi kama huwa 'adatul jababirah. Dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah makan dengan menggunakan tiga jari. Ini sahabat pernah melihat Rasulullah makan dengan menggunakan tiga jarinya, yaitu di sini ibu jari, telunjuk, jari tengah. Kemudian, sebelum beliau memulai membersihkannya, bersihin dengan air atau mindil atau tisu dan lain sebagainya, maka aku melihat beliau mengemut tiga jarinya terlebih dahulu. Nah, di sini dibilang, yaitu dimulai dengan jari tengah, jari telunjuk, kemudian ibu jari. Ini hadisnya, rawahu at-Tabrani. Itu ingat, Bu. Subhanallah ya. Semuanya dikasih contoh sama Nabi. Tinggal kita nih sekarang, mau mengamalkannya atau tidak. Insya Allah mau ya Bu ya. Sama-sama insya Allah kita dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang ke-50. Penting nih buat sekarang. Tambahan lagi. Jika khawatir makanan yang akan dimakan dapat membahayakan. Salah satu amalan selanjutnya. Maka dianjurkan untuk membaca surat Quraisy. Ini kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ya, bahwa ini surat Al-Quraisy dikatakan dalam sebuah kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Ada sebuah kitab judulnya Bagaimana Caranya Menjadi Kaya. Udah ada terjemahannya kok Bu. Ibu kalau mau cari boleh. Karangan Habib Sa'ad, orang Hadramut. Orang Tarim. Kaifa Takunu Ghaniyan. Gimana caranya menjadi orang kaya? Di dalam kitab itu tertera surat Quraisy. Man qara'aha 'ala mat'umin adzahaballahu mudarratah. Artinya barang siapa yang membaca surat Quraisy, berarti surat Quraisy ini ila fi Quraisy ila akhir ayat pada suatu makanan. Ibu masak atau diundang makan orang, ya. Kagak tahu nih. Higieniskah dia, bersihkah dia selama masak, atau barangkali kita pergi makan di luar, di restoran, dan lain sebagainya. Bagaimana cara makan, kita nggak tahu. Barang siapa membaca surat Quraisy pada suatu makanan, maka Allah akan menghilangkan bahaya. Bahaya dari makanan itu, berarti termasuk efek samping dari makanan itu. Dari makanan tersebut. Apapun bahayanya, insya Allah, kalau yakin dengan amalan ini, Insya Allah yang ada jadi obatnya, bukan jadi penyakitnya. Itu, Bu. Kalau saya lebih senangnya percaya sama obat daripada sama penyakit. Lebih yakin sama solusi daripada sama masalah. Kalau saya gitu orangnya. Karena hidup kalau yakinnya sama masalah, nggak ketemu solusinya. Tapi kalau yakin sama solusi, masalah apapun pasti bisa diatasi. Nah, gitu aja. Jadi sekarang penyakit dari zaman ke zaman akan tetap selalu ada menghampiri kita. Tapi gimana yakinnya kita bahwa penyakit nggak akan datang berdasarkan tularan saja. Tapi penyakit itu suratan takdir. Penyakit itu suratan takdir. Allah sudah tetapkan fulana sakit. Fulana sehat. Dia hari ini sakit. Allah juga yang menentukan dia hari ini sembuh. Dia hari ini hidup. Allah juga yang bisa menentukan dia hari ini wafat. Tugas kita adalah tetap meyakini segala jalan kebaikannya Allah. Yakinin itu. Insya Allah semua apapun masalah yang kita hadapi sekarang, insya Allah, Allah bukan tunjukin kita pada masalah yang meningkat, tapi jalan keluar yang semakin memudahkan masalah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Untuk saya pribadi juga tentunya untuk semuanya yang hadir di sini maupun dimanapun tempat mereka berada. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, barangkali ada yang mau bertanya sebelum ditutup. Boleh nih panitia pakai mic gak, Ibu? Ya, tungguin. Ada yang mau nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya tentang tadi juga sudah dibahas. Nah, ketika kita mendapat undangan makan itu kadang kita bawa anak-anak gitu. Jadi kadang anak dua, tiga gitu ikut dibawa padahal undangannya cuman sendiri. Nah itu bagaimana Ustazah? Padahal tinggal anak-anak misalnya nggak bisa gitu. Oh iya. Yeah. Biasanya kalau kejadiannya kayak gitu, kita sebagai orang yang datang diundang untuk membawa anak, diinformasikan kepada sahibatul baitnya. Saya nih nggak bisa ninggalin anak, berkenankah kalau saya bawa anak gitu. Kalau ternyata sahibul baitnya bilang, ya nggak apa-apa, datang aja. Berarti kamu udah dapat halalnya. Gitu. Tapi kalau ternyata, maafin, anaknya lima. Ya, misal, ibaratnya anaknya lima gitu. Kayaknya kalaupun ditelepon, masa iya kayaknya ditolak kan nggak mungkin gitu ya. Nah, itu biasanya kalau kejadiannya kayak gitu, kita nauin diri. Memahami kondisi gitu. Duh, daripada datang, mendingan saya satu nggak datang, daripada dia harus ngasih makan lima anak saya lagi gitu. Biasanya kita yang mengurungkan diri, dimaafkan udurnya gitu. Tapi baiknya, kalau memang itu mendesak, minta izinnya, minta ridhonya. Jika diridhoi, datang bersama anak-anak, gak apa-apa. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Lebih. Bahkan tadi keterangannya itu puasa Asyura contohnya. Iya, betul memang. Ini kalau kan tadi dikasih keterangan. Kalau kiranya yang mengundang tidak keberatan, tidak tersinggung dengan kamu yang berpuasa, kamu boleh melanjutkan puasanya. Tapi kalau kiranya dia sedih gitu ya, dia kayaknya kecewa gitu. Nah, karena kan barangkali kadang gini, Bu. Ada orang bikin acara nggak kebayang kalau ternyata itu bertepatan dengan Asyura gitu. Nah saat itu kan juga bukan baunya dia gitu. Nah barangkali dengan tekad kita yang baik, niat kita yang baik untuk menyenangkan hati orang, Allah pertemukan kita di Asyura selanjutnya. Allah kasih kita pahala. Pahalanya dapat nggak sih Ustazah untuk orang yang niatnya nyenengin hati orang gitu? Dapat pahala puasanya, dapat juga pahala nyenengin hati orangnya. Karena kita bukan mau batalin serta-merta keinginan kita. Tapi ada alasan di balik itu kenapa kita mau membatalkannya gitu. Iya. Yeah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ibu yang mau tanya? Biasanya kalau kata ulama itu kurang lebih 100 langkah kaki. Jadi kalau kita mau rebahan nih, mau istirahat dari makan, kita tuh sudah melangkahkan kaki kurang lebih 100 langkah. Gitu. Bulak-balik, bulak-balik. Suruh bantuin ngangkat piring gitu. Kan bulak-balik tuh, Bu, gitu. Iya, ngangkat piring gitu. Gak cuci apa? Bulak-balik aja, paling tidak sudah melakukan 100 langkah. Kata kalau mau tidur, tidur. Gitu kalau kata ulama. Mau istirahat, istirahat. Artinya intinya poinnya enggak langsung. Kalau dari sisi kedokteran, kenapa banyak orang yang kena penyakit apa asam lambung naik gitu? Itu belum tentu orang telat makan, belum tentu orang susah makan. Boleh jadi orang makan, tapi setelah makan tiduran. Orang setelah makan, tidur, saat dia tidur itu GERD-nya naik. Makanya banyak juga, subhanallah, ya itu semua sebab, tapi apa namanya itu ada pun takdir semua di tangan Allah. Orang yang mau tidurnya baik-baik saja, ternyata nggak bangun lagi. Karena posisi perut yang terisi, kenyang, belum sempat diberikan jeda untuk istirahat, belum sempat perut ini mengolah makanannya, dia udah merem. Nah, itu biasanya dampaknya fatal. Gitu. Kalau malam terutama ibu-ibu ya. Kalau malam itu waspada. Makanya kenapa jarak antara kalau kata dokter itu 2 jaman ya, sekitar 2 jam. Jangan langsung tidur. Nah, makanya kalau dokter-dokter gizi pasti nyalanin udah malam makan buah aja gitu. Agar perut ini nggak terlalu berat gitu loh Bu. Yang diolahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya Ibu? Ya, silakan. Belum, beda sama sholat. Kalau dalam puasa, keraguan tidak serta-merta langsung membatalkan puasa. Jelas kalau yang membatalkan puasa, kamu makan, batal. Tapi kalau sholat, di tengah-tengah sholat, muncul aja keraguan. Batal, enggak, udah batal. Jadi misalnya kamu lagi sholat, ada handphone bunyi. Muncul perasaan, angkat enggak ya? Batal udah. Udah batal. Karena dalam sholat enggak boleh ada keraguan sedikit pun. Antara keluar sholat atau tidak, udah batal sholatnya. Minta diulang. Kalau puasa enggak, tapi kalau sholat iya. Jadi ibu punya keraguan, ada lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba ini, apa namanya tuh, pintu ada yang gedor. Batalin enggak ya, udah ada keraguan begitu aja, udah batal sholatnya. Dan sholat juga enggak bisa dikaitkan dengan perkara, kalau ada yang telepon, saya batalin sholat. Dari awal sholat, sholatnya nggak sah, walaupun sampai kelar sholat nggak ada yang telepon. Iya, Bu. Misalnya Ibu ngomong gini, aduh saya lagi nungguin telepon nih, tapi sambilan nunggu deh, barangkali istilahnya dapat waktunya sholat. Nah, andai kata Ibu mengkaitkan niat itu, jika telepon berdering, saya angkat telepon, berarti sholatnya dibatalin, sholat dari awal itu udah nggak sah. Karena niat membatalkan sholatnya sudah ada terbesit di awal. Gitu. Gak bisa, gak boleh. Sholat ya sholat. Kalau udah terbesit di awal atau di tengah, batal sholatnya. Sholatnya batal harus diulang. Ibu, itu diperhatikan baik-baik. Sama, semua sholat. Jadi gak boleh ada keraguan sedikit pun. Ada panggilan, suami manggil, ibunya terbesit udah di awal, batalin nggak? Ya udah batal sholatnya. Kecuali ibu mantep, suami manggil bodo amat gitu. Lain urusannya. Kan kalau panggilan suami, ibaratnya sholat apa namanya, kita nggak harus batal. Kalau sholat, kalau orang tua panggilan sholat pun kita boleh batalin jika tahu dengan murkanya. Gitu. Orang tua kalau seandainya manggil kita, dia kiranya murka nih, kita nggak nyaut, dia kesel, dia marah, batalin sholatnya, beritahukan kalau kita sedang sholat gitu. Boleh kita diperbolehkan membatalkan sholat. Tapi kalau dari awal panggilan, mau itu suami, mau itu anak, mau itu orang tua, yang muncul at-taraddud, batal enggak? Batal. Udah batal. Gitu. Pokoknya dalam sholat enggak boleh ada keraguan. Antara batal tidak, udah batal. Wallahu'alam. Semoga mudah-mudahan manfaat ya pelajaran hari ini semua. Untuk saya pribadi juga untuk ibu-ibu semuanya yang hadir. Nah, mari kita tutup majlis kita pada hari ini. Insyaallah mudah-mudahan semoga majelis kita selalu tercurah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cinta, ukhti Rima beserta segenap kawan-kawan ya dari tim Sahabat Cinta mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, di dalam keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua para hadirin mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai yang istiqomah di dalam menimba ilmu agama ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam melaksanakan amal-amal yang kita dengar, dalam sunnah-sunnah yang kita dengar. Mudah-mudahan kita dituntun, dipelihara oleh Allah SWT dalam tetap terus menegakkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Al-Fatiha bil-Gabul wa tamam kulla sulu ma'mulu salah sya'an zahiran wa batinan fid-dini wa dunia wal akhirah dafi ahli kulli syarjali bali kulli khairin lana ولوالدينا ولأحبابنا ولمشيخنا ولمعلمنا في الدين وذوي الحقوق علينا وعلى نيتنا أن الله يفتح علينا الفتوح والمنو وصلاح الجسد والقلب والروح وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى من سلفنا الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.